بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد أخواني في الدين ورحمني ورحمكم الله melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan terakhir kita, kita telah membaca hadis Abu Hurairah yang terdapat padanya datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata bahwasanya kami tidak bisa untuk duduk di majelismu, maka berilah jadwal yang lain untuk bisa duduk dan mendapatkan arahan serta nasihat dan pelajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun menyatakan mau'idukunna baitu fulanin, jadwal kalian pada rumah fulan. Ya, maka mereka pun datang pada waktu tersebut dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka nasihat dan juga arahan yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ma min kunna imra'atun yamutu laha thalathun minal walad fatahtasibuhum illa dakhalat al-jannah." Tidak salah seorang dari kalian pun, yaitu dari para wanita, kemudian anaknya meninggal 3 orang, kemudian mereka ihtisab mengharapkan pahala atas meninggalnya 3 anaknya, kecuali mereka akan masuk surga. Ya, ini bisyarah dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada mereka-mereka yang telah meninggal anaknya. Ya, sebagaimana hadis-hadis yang telah lalu, kita masih berada pada bab fadl man mata lahul walad, yaitu keutamaan fadilah seseorang yang ditinggal mati anaknya. Kemudian sekian hadis disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang intinya di sana beliau ingin berdalil untuk memperkuat apa yang beliau sampaikan tentang fadilah daripada meninggalnya anak-anak kita. Ya. Tayyib, man yahfaz al-hadis falyarfa' yadah. Man yarfa' al-hadis, mungkin tidak ada yang beritahu kalau jadwalnya ditukar. Ya. Nah, tidak ada yang hafal berarti. Arman? Separuh? Hafal? Ad, bismillah. Hadis terakhir aja. Suhail. Suhail. wa kana fima yamutu fatahtasibuhum cukup. Baik, khalas. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Ada yang lain? Man akhar? Alladhi yahfaz falyarfa' yadah. Ada yang hafal? Baik. Baik, di sini kemarin kita baca di antara perawinya adalah Suhail bin Abi Salih. Siapa nama bapak daripada Abu Salih? Siapa nama bapak daripada Suhail? Abu Salih namanya siapa? Siapa? Zakwan As-Samman. Naam, Zakwan As-Samman. Beliau bapaknya Abu Salih, bapaknya Suhail yang dikenal dengan Abu Salih. Tayyib, di dalam hadis ini barakallahu fikum faedah penting di antaranya adalah bolehnya seseorang mengadakan satu majelis khusus untuk ummahat. Ya. Artinya tidak ada mani'. Jika memang itu dibutuhkan untuk mereka diberikan mau'idhah atau dars pelajaran secara khusus bagi mereka, maka diperbolehkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jadwal khusus untuk para ummahat. Bahkan di dalam salatul Id Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyampaikan khutbah kepada segenap kaum muslimin, Rasulullah datang kepada para wanita secara khusus menyampaikan mau'idhah, ya, menyampaikan mau'idhah kepada mereka ummahat al-mu'minin. Selanjutnya, man yaqra al-hadith, man yaqra al-hadith, ada Abdullah, mana Abdullah? Abdullah tidak ada. Abu Ali. Ada Abu Ali. Ya Allah. Zidan. Bismillah. Naam. Ini adalah hadis selanjutnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil atas apa yang beliau sampaikan. Qala haddatsana Harami bin Hafs. Al-Imam Al-Bukhari menyatakan telah berkata kepada kami Harami bin Hafs. Ya, Harami bin Hafs bin Umar Abu Ali Al-Ataki. Ya, Abu Ali Al-Ataki, beliau adalah gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah, insyaallah thiqah. Qala wa Musa ibnu Ismail, yaitu diriwayatkan juga dari Musa ibnu Ismail, telah lalu siapa Musa ibnu Ismail. Qala haddathana Abdul Wahid, mereka berdua berkata telah berkata kepada kami Abdul Wahid. Abdul Wahid di sini adalah Abdul Wahid ibnu Ziyad, ya, thiqah. Abdul Wahid ibn Ziyad al-Abdi Abu Bishr. Qala haddathana Uthman bin Hakim. Uthman bin Hakim bin Abbad bin Hunayf. Ya. Abu Sahal Al-Ansari. Dikatakan oleh Imam Ahmad, beliau thiqah terpercaya. Yang semisal itu Ibnu Ma'in menyatakan thiqah terpercaya. Ya. Qala haddathani Amr bin Amir Al-Ansari. Uthman menyatakan telah berkata kepadaku Amr bin Amir Al-Ansari. Berkata sebagian ulama, Amr bin Amir Al-Ansari majhul. Namun setelah diperiksa kembali, ya, beliau Amr bin Amir Al-Ansari dianggap thiqah oleh Al-Imam An-Nasa'i. Ya, dianggap thiqah oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ibnu Hibban memasukkan beliau sebagai deretan perawi yang terpercaya. Ya. Begitu juga Imam Abu Hatim menyatakan hadisnya salih. Hadisnya bisa digunakan. Nah, oleh karenanya, ya, Al-Imam Ats-Tsauri, ya, beliau meriwayatkan dari sahabat. Meriwayatkan dari sahabat, sekian sahabat. Ya. Begitu juga setelah generasi sahabat meriwayatkan dari beliau, artinya mengambil hadisnya, di antara mereka adalah Sufyan Ats-Tsauri. Ya, siapa yang tidak tahu Sufyan Ats-Tsauri? Ya. Begitu juga Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj. Syu'bah adalah orang yang dikenal di dalam ilmu hadis dalam ketelitiannya. Beliau termasuk yang memeriksa hadis fulan bin fulan dari siapa. Sampai-sampai beliau dijuluki apa? Amirul Mukminin fil hadis. Meriwayatkan dari siapa ini? Amr bin Amir Al-Ansari. Al-khulasah bahwasanya beliau insyaallah terpercaya biiznillah. Walaupun alal qaul yang menyatakan lemah hadis ini yang akan disampaikan, banyak penguatnya hadis-hadis sebelumnya. Karena maknanya sama dengan hadis yang sudah kita baca pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Qala haddatsatni Ummu Sulaim. Amr menyatakan telah berkata kepadaku Ummu Sulaim. Siapa yang tahu Ummu Sulaim? Ahmad bin Yono. Ummu Sulaim siapa? Hah? Ibunya Anas. Ummu Sulaim bintu siapa? Adan bintu Milhan, ya. Ummu Sulaim bintu Milhan ma'ruf, ya, ibunya sahabat Anas bin Malik yang memberikan hadiah kepada Rasul sallallahu anaknya. Diberikan kepada Rasul untuk membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Labas, ya. Mungkin kita sering mendengarkan kisahnya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Semakin diulang, ya, insyaallah semakin sabit, semakin kokoh, dan kita mengambil ibrah, pelajaran, dan kita jadikan qudwah terutama untuk para ummahat, ya, untuk para ibu-ibu, para ummahat al-muslimin, ya. Maka betul-betul didengarkan bagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang kisah Ummu Sulaim ini. Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, meriwayatkan dua-duanya tentang bagaimana kisahnya Ummu Sulaim, bagaimana kesabaran beliau, bagaimana kokohnya beliau di dalam berpegang terhadap al-qadha dan qadar. Ya. Diriwayatkan oleh anaknya Anas. Ya. Satu ketika Anas menceritakan Ummu Sulaim setelah bapaknya Anas meninggal. Setelah ditinggal oleh bapaknya Anas, menikah dengan siapa? Hah? Abu siapa? Abu Talha. Siapa namanya Abu Talha? Afawas. Siapa namanya Abu Talha? Hah? Zidan. Lupa. Nama Abu Talha adalah Zaid bin Sahal. Ya, Zaid bin Sahal, suami Ummu Sulaim. Ya, Satu ketika diberikan anak. Anak tersebut mungkin yang sering kita dengar kisahnya. Di dalam Ibn Hibban diceritakan. Rasulullah pernah berguru dengan anaknya. Ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Ya, ini anaknya. Satu ketika anak tersebut sakit. Ya, anak tersebut sakit yang sampai mengantarkan penyakit tersebut kepada kematiannya. Meninggal anaknya Abu Talha. Kita lihat di sini bagaimana kesabaran dan keteguhan daripada Ummu Sulaim. Ketika Ummu Sulaim tahu anaknya meninggal, Ummu Sulaim langsung mempersiapkan makanan yang terenak. Ya. Mempersiapkan makanan. Karena pada saat itu Abu Talha tidak ada di rumah. Abu Talha di luar rumah. Ummu Sulaim mempersiapkan makanan yang paling enak. Ya. Kemudian Ummu Sulaim pakai pakaian yang terbaik. Menyiapkan dirinya untuk suaminya. Ya. Kemudian dimandikan anaknya ketika yang meninggal tadi. Dipakaikan kafan sendiri oleh beliau. Ya. Dipakaikan kafan sendiri. Kemudian diletakkan di salah satu sisi rumahnya. Ketika datang Abu Talha, karena tahu keadaan anaknya sakit, ditanya, bagaimana al-walad? Keadaan anak ini gimana sekarang? Arju an yakuna ala raha atau arju an yakuna istaraha atau kama qalat. Aku berharap anak kita sudah beristirahat. Beliau tidak berdusta. Ya, ini yang disebut tauriyah. Beliau tidak berdusta, namun tidak dikatakan apa? Anakmu meninggal. Kemudian datang suaminya nangis-nangis. Geru-geru dah. Sudah istirahat. Ya. Anaknya sudah istirahat. Diletakkan. Sudah dianggapnya Abu Talha. Anaknya sudah mulai membaik. Anaknya sudah mulai membaik. Sudah makan semua. Bahkan terjadilah apa yang terjadi. Falamma asbaha, ketika mereka sudah sampai pada waktu pagi mandi, yaitu mandi janabah. Ya, terjadi apa yang terjadi sebagaimana suami istri, ya. Sebagaimana suami istri. Sudah Abu Talha dalam keadaan tenang diberitahu oleh si istri ini, yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu anha, bahwasanya anakmu telah meninggal. Ketika diberitahu marah Abu Talha, tidak terima. Ya namanya anak ya. Kok tidak dikasih tahu? Kok dibiarkan tenang? Ya. Ketika demikian keadaannya, datang mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Abu Talha, la'allallah an yubarik lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah pada malam kalian. Artinya disampaikan telah terjadi demikian sampai demikian. Allah memberikan barokah pada malam kalian. Ya, subhanallah. Tidak lama setelah itu Ummu Sulaim melahirkan anak. Ya, melahirkan anak. Yang kemudian dalam riwayat Muslim didatangkan anak tersebut kepada Rasulullah, bahkan ditahnik secara langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Syahidnya barakallahu fikum. Dan kemudian perawi Sufyan diantaranya yang meriwayatkan menyatakan bahwasannya melihat menyaksikan anak mereka ada 9. Ya. Diantaranya adalah yang lahir di malam ketika mereka berhubungan dan sebelumnya meninggal anaknya. Di antara anak mereka. Dan semuanya adalah termasuk para penghafal Al-Quran, Qurra'il Quran. Ya. Ini di antara barokah daripada doa Nabi SAW. Kita mengambil fawaid. Ya. Mengambil ibrah, pelajaran. Mengambil qudwah. Kita jadikan contoh seorang wanita yang kokoh dan penuh dengan kesabaran, yaitu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah wanita yang paling tahu tentang apa yang difirmankan Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala orang-orang yang bersabar dengan tanpa hisab. Berusaha beliau untuk bersabar, ya. Sampai-sampai karena sabarnya tidak nampak dari keadaan Ummu Sulaim telah ditimpa musibah yang besar. Bagaimana mati anaknya ini? Jangankan anak, teman yang kita sehari-hari mungkin bareng, duduk bareng, kumpul bareng, mungkin kita akan teteskan air mata karena ditinggal. Mati ini rahmat dan wajar. Rasulullah sendiri ketika anaknya meninggal, Rasulullah meneteskan air mata. Ya, wajar. Namun beliau berusaha. Bagaimana caranya untuk tidak membuat keadaan semakin genting, tidak membuat keadaan semakin kacau, agar tidak kemana-mana nantinya. Ya, beliau tetap bersabar. Dan beliau menerima ketetapan Allah Azza wa Jal. Beliau orang yang paling tahu bahwasannya apa yang terjadi adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Kami ciptakan segala sesuatu itu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini contoh bagi kita menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian di antara pelajaran yang kita ambil dari kisah Ummu Sulaim ini, ya labas kita ulang, mungkin dulu-dulu pernah kita bahas atau mungkin asatidah yang lain pernah menyampaikan fawaid yang semisal ini, mimbabi tadzkir, ya. Ya, dalam rangka kita diingatkan kembali dengan kisah-kisah ini sehingga kita mengambil pelajaran sebagai bahan renungan kita, apakah kita sudah bisa mencontoh beliau radhiyallahu anha atau tidak, terutama para ummahat, ya, terutama para ummahat. Sangat sedikit sekali mereka yang mau berusaha, ya, illa man rahim rabbuha, kecuali yang dirahmati oleh Rabb mereka, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sedikit-sedikit diberikan musibah yang ringan langsung teriak-teriak, ya. Diberikan musibah yang ya mungkin anaknya jatuh dari meja mungkin misalnya, gaungnya sudah jadi serumah, ya. Atau mungkin suaminya telat masuk rumah, mestinya jadwalnya masuk rumah mungkin setelah sholat isya, biasanya sudah di rumah, kok subhanallah kok enggak pulang-pulang, enggak masuk-masuk ini ke rumah, telepon sudah puluhan kali sudah dilihat, wah panggilan masuk sudah puluhan kali, enggak tahu suaminya sedang mungkin rapat, mungkin suaminya sedang ada yang dibahas, ya. Terutama mereka-mereka yang punya suami sebagai para pengampu dakwah di berbagai macam daerah, termasuk juga di tempat kita, ya. Ada enggak yang seperti itu? Ada, banyak. Banyak yang seperti itu, ya. Sampai rumah belum lagi. Sampai rumah mukanya sudah dipasang sudah. Pecoca-pecoco, pelerak-pelerok, ya. Ini kita ambil contoh Ummu Sulaim bagaimana kesabaran beliau radhiyallahu anha. Coba direnungkan kisah ini. Ya. Direnungkan kisah ini, anak tadi ngelihat waktu murojaah tadi tak lihat di antara perawinya Ummu Sulaim. Subhanallah. Barangkali bisa jadi pengingat bagi para ummahat. Ya. Hati-hati. Kemudian di antara pelajaran yang kita ambil dari kisah beliau radhiyallahu anha, bolehnya kita sesekali karena darurat untuk kita tauriah. Tauriah ini bukan dusta, ya, bukan bohong. Namun mengalihkan sesuatu sehingga apa? Sehingga tidak terjadi dharar yang lebih besar. Ya. Ini tauriah. Contohnya yang dilakukan Ummu Sulaim. Ketika ditanya anaknya, mungkin anaknya sudah istirahat. Ummu Sulaim kan tidak berdusta. Nah, ini tauriah namanya. Ini namanya tauriah. Istirahat selama-lamanya dari sakitnya yang selama ini menimpa anaknya. Allah istirahatkan. Nah, ini terdapat dalam kisah ini tauriah. Jika tauriah tidak diperbolehkan, niscaya Rasulullah akan mengingkari ketika disampaikan demikian keadaannya. Justru malah didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian di antara pelajaran yang kita ambil dari kisah beliau Ummu Sulaim, kecerdasan Ummu Sulaim. Kecerdasan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, karunia yang diberikan Allah. Namun setidaknya ketika kita mau berusaha untuk ta'ani, untuk rifq, bersikap lemah lembut, ta'ani pelan-pelan, tidak memutuskan segala perkara dengan apa? Dengan cepat, tahu-tahu ada ini langsung begini. Ya. Setidaknya akan menyelamatkan kita dari berbagai macam masalah. Terkhusus para ummahat, ya, yang sangat bermudah-mudahan di dalam urusan ini. Kita contoh bagaimana Ummu Sulaim berpikir, ya, untuk tidak membuat suaminya kemudian gopoh, tidak membuat suaminya bersedih yang berlarut-larut. Cari waktu yang munasib, diberikan kesenangan terlebih dahulu. Ya, tentunya perkara yang halal, ya, dipersiapkan dahulu untuk Abu Talha, ya. Maka ini contoh bagi kita. Kemudian di antara pelajaran yang kita ambil dari beliau, bolehnya kita untuk menampakkan kegembiraan walaupun kita ditimpa musibah, ya. Walaupun boleh kita bersedih, suatu hal yang manusiawi. Anak kita meninggal, orang tua kita meninggal, kita bersedih, adik kita meninggal, manusiawi, ya. Karena kita cinta orang-orang tersebut dengan kecintaan yang tabiiyah, kecintaan yang alami, wajar. Anak cinta kepada orang tua cinta kepada anak. Namun untuk maslahat yang lebih besar, boleh kita untuk menampakkan kegembiraan dan tidak bersedih. Dengan itu, ya, akan semakin memperteguh, memperkokoh orang-orang yang melihat keteguhan kita dan menampakkan seolah-olah kita ini orang yang bergembira. Hati siapa yang tahu di dalam hati, apalagi anak, ya, wanita, orang yang paling apa, orang yang paling sensitif, ya, sedikit-sedikit menangis. Namun ketika kuat untuk ditampakkan kegembiraan ketika diberikan musibah, maka yang demikian ini biiznillah lebih afdol, ya. Kemudian di sini terdapat barokah daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi mendoakan mereka akan diberikan barokah pada malam tersebut, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, Ummu Sulaim ketika membawa Anas bin Malik kepada Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah dan dikabulkan oleh Allah. Didoakan agar diberikan rezeki yang luas dan anak yang banyak, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pelajaran yang kita ambil dari kisah Ummu Sulaim ini, perlunya kita memberikan motivasi kegembiraan kepada orang-orang yang ditinggal mati oleh anak-anaknya atau orang tuanya. Misalnya ditinggal mati bapaknya, jangan bersedih, alhamdulillah orang tua antum masih punya anak yang soleh yang bisa mendoakannya. Maka jangan pernah berhenti antum mendoakan orang tua antum. Ini motivasi tasliyah, ya. Begitu juga ketika ditinggal mati anaknya, alhamdulillah ada yang ngangkat antum untuk antum bisa dimasukkan ke surganya Allah, dilepaskan dan dibebaskan dari api neraka. Ya. Ini motivasi. Ya, motivasi. Ketika ditinggal mati, sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Oleh Ummu Sulaim. Ya. Memberikan motivasi kepada suaminya, diberikan kegembiraan terlebih dahulu. Begitu juga Rasulullah memotivasi. Barangkali malam tersebut menjadi malam yang barokah, memotivasi kepada Abu Talha dan juga Ummu Sulaim. Ya, sehingga berkurang kesedihan mereka. Sama sekali mungkin ketika masih baru tidak mungkin, ya, anak buah hati, ya. Sudah dilihat antum ketika sudah punya anak, nanti yang belum punya anak akan merasakan bagaimana kasih sayang orang tua kepada anak, ya. Jangankan anak meninggal, anak sakit saja sudah gopohnya luar biasa. Ini rahmah. Ini adalah kasih sayang orang tua kepada anak. Dan ini wajar. Dan seharusnya demikian. Ya. Begitu juga di sini terdapat pelajaran yang tidak kalah pentingnya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para ummahat untuk memperhatikan maslahat pada suaminya. Mana yang lebih bermaslahat untuk suaminya? Mana yang lebih baik untuk suaminya? Dilihat. Yang terbaik. Jangan malah kita mementingkan pribadi kita. Ya. Ketika antunna itu ummahat tahu bahwasanya suaminya diberikan amanah oleh Allah, misalnya sebagai pengampu dakwah mungkin di Masjid Ibnu Umar atau masjid-masjid yang lain, atau sebagai pengajar di dalam pendidikan kita atau di tempat-tempat yang lain, ya, maka maslahat bagi mereka, maslahat bagi aba ketika demikian keadaannya adalah mementingkan amanah yang diberikan kepada mereka. Ketika diberikan amanah, afwan, antum kita berikan amanah untuk pegang takmir masjid, diperhatikan syu'un al-masjid, perkara-perkara yang dibutuhkan, kebersihannya diatur, ya, bagaimana caranya. Ini amanah. Tentunya akan menyita waktu, menyita tenaga, dan juga setidaknya akan mengurangi jatah kumpulnya dengan keluarga. Setidaknya itu. Ya. Sekelas takmir masjid saja, ya. Mungkin ada permasalahan ini, dia keluar untuk bahas ini, bahas itu. Begitu juga para pengajar yang mereka ini diberikan apa, amanah untuk mendidik anaknya kaum muslimin, dan ini adalah bagian daripada jihad fisabilillah. Dan bukan ghard mereka, bukan tujuan mereka adalah harta. Kami yakin bukan harta yang mereka cari. Ya, mungkin ada yang rumahnya jauh datang ke sini untuk apa? Untuk ngajari anak-anak. Ya, mengeluarkan tenaga, meluangkan hartanya, dan tidak dapat apa-apa kecuali apa? Kecuali pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di antara mereka demikian. Ya, maka kita kedepankan maslahat mereka, maslahat suami kita. Bukan justru malah dipecucui. Rapat sampai jam 12 malam kadang. Sampai jam 1 malam rapat. Dan ini terjadi kadang. Yang dibahas apa? Yang dibahas adalah umat. Yang dibahas adalah apa? Bagaimana caranya santri ini bisa lebih baik. Bagaimana caranya masjid kita ini bisa tetap hidup lampunya. Yang dibahas bagaimana kajian tetap ada. Maslahatnya untuk kaum muslimin. Ya, bagian daripada jihad. Al-Imam Ahmad pernah ditanya, mana yang lebih afdol, puasa, sholat, dan seterusnya ibadah mahdhah. Kata Imam Ahmad, itu semua untuk dirinya. Kemudian bandingannya adalah berbicara tentang ahlul bidah. Dan ini termasuk bagian al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Berbicara tentang ahlul bidah, menjelaskan kesesatan mereka adalah maslahatnya kepada kaum muslimin. Dan ini afdal, kata Imam Ahmad. Antuna tahu suami antuna datang ke sini ngajar dari pagi sampai siang, atau bahkan sebagian mereka sampai sore. Ya. Setidaknya kita tampakkan kegembiraan, bukan malah pecucu-pecucu ketika suami kita datang telat sedikit saja. Ya. Ini maslahat mereka. Nah, ini seharusnya, itu maslahat mereka lebih diperhatikan. Kemudian di antara faedah yang kita ambil dari kisah Ummu Sulaim ini, kematian itu adalah al-haq. Tidak memilih usia yang tua, ketika sudah datang ajal mereka berangkat. Yang muda ketika datang ajal mereka juga berangkat. Bahkan yang kecil sebagaimana anak Ummu Sulaim, datang ajalnya pun juga berangkat. Ya. Kematian datangnya tidak bisa kita prediksi. Hak. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka wajib bagi kita untuk mempersiapkan untuk bertemunya dengan hari itu. Ya, persiapkan. Kalau anak-anak kecil yang belum balig, mereka tidak diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah usia balignya, maka mereka sudah diberikan beban dan mereka mendapatkan dosa ketika mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pelajaran yang kita ambil dari kisah Ummu Sulaim ini, sunnahnya kita untuk mencari waktu yang pas ketika akan menyampaikan hal-hal yang menyedihkan. Ya memang tepat ya ucapan yang disampaikan oleh orang-orang Arab terdahulu, yaitu li kulli maqamin maqal, yaitu di setiap kondisi di sana ada yang pas dan cocok untuk kita sampaikan. Ya, mencari waktu yang pas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bagi bapak-bapak atau para bujang yang akan menikah, untuk mereka memilih istri yang baik, memilih istri yang memperhatikan maslahat kita, memilih istri yang bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, memilih istri yang mau sadar tentang keadaan kita, memilih istri yang tidak mata duitan, ya sedikit-sedikit ditimbang dengan uang. Ya. Nah, kalau jadi pengajarnya Ibnu Umar mau cari yang seperti itu, ya bukan tempatnya, salah alamat. Maka cari istri yang baik, istri yang mau menerima, yang qanaah. Ya. Menerima apa adanya, apa yang kita dapat walhamdulillah, jika bisa mengolah jadi yang paling irit, jadi yang terbaik. Ya. Apa yang dia dapat sedikit, namun anak-anak bisa senang, suami bisa senang, istri dituntut untuk seperti itu. Dan tidak sedikit-sedikit murung, sedikit-sedikit ngambul. Ya. Rasulullah SAW di dalam hadis Abdullah bin Salam pernah menyatakan, khairun nisa, sebaik-baik wanita, man tasurruka idza absarta, yang engkau senang ketika melihatnya. Bukan assalamualaikum, tidak dijawab. Pecucu-pecucu, diem. Salah mungkin, masalah kecil mungkin. Ya, sedikit-sedikit. apalagi urusan suami istri ketika suaminya butuh kepada suaminya, maka dilaknat dia oleh malaikat. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika engkau melihatnya engkau senang. Ya. Maka di sini juga pelajaran bagi para ummahat untuk berusaha bagaimana caranya membuat suami kita senang ketika melihat kita. Ya. Jangan ketika keluar, masya Allah penampilannya luar biasa, tapi ketika di rumah dasternya bolong-bolong. Ya. Suaminya tidak punya uang, ya sudah. Bagaimana caranya diperbaiki? Mau dijahit atau yang? Ya. Yang penting buat suami senang. Ya. Ini sebaik-baik wanita. Dan tidak cukup di situ, kata Rasulullah, wa tuti'uka idza amarta. Taat kepadamu ketika diperintahkan. Jangan begini, ummu fulan, kata suaminya. Sungun wae, Mas. Diurus, wis yo ngurus urusan iku mari. Sekecil apapun. Sekecil apapun ketika suami kita memerintahkan kita, sebaik-baik wanita adalah tuti'uka idza amarta, taat kepadamu ketika engkau memerintahkan sesuatu kepadanya. Tidak cukup di situ, kata Rasulullah, tahfaz ghaibatak, menjaga ketika engkau tidak ada. Istrimu berusaha bagaimana caranya menjaga, menjaga dirinya, wa fi malik, dan menjaga hartamu. Ya, menjaga dirinya dari perbuatan zina, dari perkara-perkara yang tidak seharusnya dilakukan, dan menjaga harta yang kau miliki. Bagaimana caranya? Maka jadilah antunna sebagai wanita-wanita yang terbaik bagi suami Anda. Karena inilah kita diperintahkan untuk memilih wanita-wanita yang seperti ini. Ya. Cari ibu yang baik, ibu yang solihah, pantas untuk mendidik anak-anak kita. Ini jamnya sudah tidak jalan ini. Minta diganti kayaknya baterainya, Pak Didi. Nah, jazakallah khair. Tayyib, qala. Kita lanjutkan. Ini sudah masuk waktu Isya. Hah? 5 menit lagi kita lanjutkan hadis. Naam. Qalat, yaitu berkata Ummu Sulaim, kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Ummu Sulaim, dan Rasulullah bersabda, ma min muslimaini, tidaklah dua orang dari kaum muslimin, ya, yamutu lahu salasatu auladin, yang mati anak-anak mereka, itu tiga anak mereka, illa adkhalahumullah aljannah bifadli rahmatihi iyahum, kecuali Allah akan masukkan mereka berdua ke surga dengan keutamaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Maka Ummu Sulaim bertanya, wasnan, dan dua orang ya Rasulullah, dua anak ya Rasulullah. Qala wasnan, dan dua anak. Ya, fawaid hadis ini sudah kita bahas secara terperinci pada hadis-hadis sebelumnya. Yang intinya di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil dengan hadis ini bahwasanya ada fadilahnya ketika anak kita meninggal dan belum masuk usia balig. Ya. Tentunya dengan kita mendidik anak-anak kita, ya. Tidak kita diam begitu saja. Kalau kita tidak memperhatikan anak-anak kita, untung-untung kita mendapatkan dosa, ya. Karena kita tidak memperhatikan mereka. Dan Allah memerintahkan kita, qu anfusakum, selamatkan diri-diri kalian dan ahlikum dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, dari api neraka. Qala, na'am, fadhal, dibaca Zidan. Kita lanjutkan. Mungkin kita selesaikan saja bab ini karena hadisnya semua sama. Ya. Fawaidnya sudah kita ambil semua. Fadhal Zidan selanjutnya. Qala haddatsana Ali. Nah, hadis selanjutnya haddatsana Ali, beliau Ali bin al-Madini, telah lalu siapa Ali bin al-Madini? Qala, beliau gurunya Imam Bukhari rahimahullah ma'ruf ya, Imam. Qala haddatsana Mu'tamir bin Sulaiman, ya. Telah lalu. Qala qara'tu 'ala al-Fudhail. Mu'tamir menyatakan aku telah membaca kepada Fudhail, yaitu membaca apa yang disampaikan oleh Fudhail. Al-Fudhail di sini adalah Fudhail bin Maisarah. Al-Fudhail bin Maisarah Abu Mu'ad Al-Azdi, thiqah. Qala 'an Abi Hariz. Ya. Dari Abu Hariz. Abu Hariz di sini adalah Abdullah bin Al-Husain. Ya, Abdullah bin Al-Husain, beliau adalah seorang qadhi, seorang hakim di Sijistan. Ya. Di Sijistan dan insyaallah thiqah. Ya, insyaallah thiqah. Sebagian ulama menganggap beliau thiqah dan sebagian yang lain menganggapnya lemah, ya. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan hadis beliau di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Ya, begitu juga di dalam Jami'nya Jami' As-Sahih, ya, itu Sahih Bukhari, beliau tidak memasukkan hadis Abu Hariz pada inti hadis, namun dijadikan syawahid. Syawahid ini untuk penguat, ya, dijadikan penguat. Naam. Qala haddathahu qala anna al-Hasan, itu berkata Abu Hariz bahwasanya al-Hasan, al-Hasan al-Basri, ya. Al-Hasan di sini adalah Hasan al-Basri. Qala haddathahu biwasit, menyampaikan kepada Abu Hariz di Wasit, ini nama sebuah daerah. Qala anna Sa'sa'ata ibn Muawiyah haddathahu. Bahwasanya Sa'sa'ah bin Muawiyah telah berkata kepadanya, yaitu kepada Al-Hasan Al-Basri. Sa'sa'ah Abu Ayyub, ya. Sa'sa'ah bin Muawiyah, beliau adalah paman daripada Ahnaf bin Qais. Yang kemudian para ulama berselisih pendapat apakah beliau ini lahu suhba atau tidak, termasuk sahabat atau tidak. Naam. Namun insyaallah beliau thiqah. Qala annahu laqiya Abadzar. Beliau sok-soa bertemu dengan Abu Dzar. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari sahabi, telah lalu siapa beliau? Qala mutawashshihan qirbata, yaitu mutawashshih dari kata tawashshuh, artinya yaitu seseorang menjadikan ujung kainnya menyatukan dengan ujung yang lain kemudian diikatkan di tengah di dadanya, yaitu seolah-olah dia pakai sarung tapi diikatkan di dadanya. Nah, ini tawashshuh maknanya. Namun di sini yang diikatkan itu qirbah. Qirbah itu apa? Qirbah itu adalah satu bejana atau tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan air, air untuk diminum. Dikatakan qirbah. Qala adzan ini ya. Hah? Sudah adzan. Baik, adzan dulu insyaallah kita lanjutkan setelah adzan biiznillah. Fadhol. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, maba'd. Melanjutkan hadis kita. Di sini Sa'sa'ah bin Muawiyah menyampaikan bahasanya beliau bertemu dengan Abu Dzar dalam keadaan mutawashshihan qirbah, ya, dan berkata, "So'so'ah, malaka minal walad ya Aba Dzar? Apakah engkau punya anak wahai Abu Dzar?" Semakna dengan itu, "Qala ala uhadithuka, maukah aku menyampaikan kepadamu?" "Qultu bala," kata So'so'ah, "na'am, iya." "Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," "aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Ma min muslimin,' tidaklah seorang muslim yang kemudian meninggal tiga orang anaknya, 'lam yablughu al-hinth,' yang belum sampai usia baligh-nya, 'illa adkhalahullah al-jannah bifadli rahmatihi iyahum,' kecuali Allah akan memasukkannya ke sorga dengan keutamaan dan rahmat Allah kepada mereka." Ya. Kemudian, "Wa ma min rajulin," dan tidaklah seseorang, "a'taqa musliman," membebaskan seorang budak yang muslim, "illa ja'ala Allah azza wa jal," kecuali Allah azza wa jal menjadikan, ya, karena sebab dibebaskannya budak muslim tersebut, "kulla 'adwin minhu fikakahu," ya, setiap anggota tubuhnya, ya, setiap anggota tubuh dari budak yang dibebaskan tadi, "fikakahu" atau "fakakahu," bisa dibaca "fakakah" atau "fikakah", maknanya itu takhallus, yang artinya, maksudnya, setiap anggota tubuh yang dia bebaskan, tangan, kaki dan seterusnya, ini akan menyelamatkan dia dari neraka. "Fikakahu likulli 'adwin minhu," setiap anggota badan tadi, anggota tubuh tadi, menyelamatkan setiap anggota tubuhnya dari api neraka. Ya. Maka Imam Al-Bukhari ingin berdalil dengan kisah ini tentang apa yang beliau sampaikan, keutamaan seseorang yang anaknya meninggal telah lalu, baik itu satu ataupun dua ataupun tiga. Ya, sudah kita bahas semua, walaupun di sini lafadznya tiga, kemudian hadis sebelumnya dua, ada pada beberapa riwayat yang disebutkan satu. Ya, disebutkan satu. Kemudian tambahan di sini terdapat fadilah membebaskan budak. Ya, fadilah ini diberikan kepada mereka yang membebaskan budak dengan syarat budaknya adalah seorang budak yang muslim. Adapun kafir tidak termasuk pada pembahasan hadis ini. Naam, fadhal, dibaca Zidan selanjutnya. Naam. Hadis selanjutnya, qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Abil Aswad. Beliau adalah Abdullah bin Muhammad bin Humaid bin Al-Aswad. Ya. Kunyah beliau adalah Abu Bakar. Guru daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala haddatsana Zakaria bin Umarah. Zakaria bin Umarah ini menisbatkan dirinya kepada kakeknya. Boleh yang demikian. Beliau Zakaria bin Umarah, bapaknya adalah Yahya. Zakaria bin Yahya bin Umarah Al-Ansari. Ya, Abu Yahya. Menisbatkan kepada kakeknya, dan ini boleh, ya. Misalnya kakek kita namanya Ali, kemudian bapak kita namanya Muhammad, kita katakan ana fulan bin Ali. Ya, boleh yang demikian. Qala haddatsana Abdul Aziz bin Suhaib. Ya. Beliau berkata, telah berkata kepada kami Abdul Aziz bin Suhaib Al-Bunani, ya, beliau dijuluki Ibnul Abd, ya, bekas budaknya Anas. Qala an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man mata lahu thalathatun lam yablughul hinth adkhalahu Allah wa iyyahum bi fadli rahmatihil jannah," barang siapa yang wafat anak-anaknya, 3 anaknya, dan belum masuk usia balig, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia dan mereka, ya, dengan keutamaan dan rahmat Allah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Intinya pada sekian hadis, ya, dari 100 berapa ini sudah kita baca, dari hadis nomor 134 atau 33, 143, 144, 145, 146, 147, 148, ya, sampai hadis hari ini yaitu 149, 150, 151, ya, dari 143 sampai 151 hadisnya maknanya sama, ya, maknanya sama. Intinya di sana Imam Bukhari ingin menjelaskan fadilah seseorang yang ditinggal mati anaknya ketika mereka belum masuk usia balig. Pertanyaannya, apakah ketika anak kita sudah balig kemudian tidak ada apa-apa di sana? Tidak bisa difahami demikian, ya. Fadilah ini ada pada anak-anak yang belum balig. Namun ketika seseorang diberikan anak, kemudian mereka memperbaiki tarbiyah mereka, memperbaiki pendidikan mereka sampai masuk usia balig, kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pahala dengan pahala selain pahala-pahala tersebut, karena orang tersebut telah memperbaiki tarbiyah dan pendidikan kepada anak-anak mereka. Jadi tidak difahami agama ini terbatas pada urusan ini saja. Ya, jalan abwab al-jannah wasi'ah. Ya, pintu surga ini amat sangat luas, ya. Sedekah dapat menyebabkan seseorang masuk surga. Bahkan tersenyum pun juga demikian. Ya, banyak pintu-pintu kebaikan di dalam Islam. Namun pada pembahasan kita sekarang, di sana sekian hadis terdapat apa qaid? Terdapat catatan penting, lam yablughu al-hinas, belum sampai masuk usia balig di sana. Wa illa dalil-dalil amat sangat banyak tentang fadilah kita mendidik anak kita, bahkan termasuk kewajiban, ya, termasuk kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nas'alullaha an yanfa'ana bima sami'na innahu waliyudzalika walqadiru 'alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.